pagi, Bert. Selamat sore. Ya, memang itu kedua-duanya kan tidak konotasinya kan abu-abu itu ya. Jadi seperti karet ya, perbuatan tidak menyenangkan, ya kan. Satu lagi yang baru mau dibahas kan apa itu namanya pencemaran nama baik ya. Jadi dua-duanya itu ya itu kan pasal-pasal yang dipakai untuk menjaring orang-orang yang tidak lawannya, lawan politik atau apa gitu. Ya, jadi baiknya memang harus ditinjau lagi ya. Itu memang pasal-pasal yang nggak benar itu. Makasih. Selamat sore Pak Supandi. Ya, saya sangat setuju itu dipasalkan. Jangankan yang pasal-pasal karet bisa dipermainkan sama aparat terutama di kepolisian. Yang jelas-jelas dalam undang-undang sudah dinyatakan dicabut seperti pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, polisi aja masih menggunakan undang-undang lama. Itu. Jadi saya sangat setuju. Terima kasih. Ya. Selamat pagi, Pak Leo. Iya, selamat pagi. Silakan. Ya, selamat pagi, Mbak Mira. Ini termasuk menyebarkan baik ya nih, salah sebut nama nih. Terima kasih, Pak Leo. Terima kasih. Ya, 633-9160, Pas FM, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Andi, silakan. Ya, menurut saya mau hapus, mau tidak hapus, sama saja. Ya, intinya ya gitu-gitu juga. Jadi nggak usah dipusingin dah. Emangnya gua pikirin. Itu aja. Selamat pagi, Pak Bobby. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan. Yang dihapus itu jangan hanya pasal-pasal yang itu juga, Bu. Itu MK itu ngapain ngurusin yang begitu? Bikin ini loh, Bu. Pasal yang bisa diterapkan, bisa merevisi undang-undang hukuman mati untuk koruptor gitu loh, Bu. Itu lebih penting itu. Itu kan wacana sekarang kan korupsi itu merajalela, Bu. Nah itu tolong MK sebagai lembaga tertinggi, sebagai penegak hukum dan panglima hukum gitu, bikin mendukung, mensupport, merevisi undang-undang hukuman mati bagi koruptor. Itu lebih setuju saya kira rakyat, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Pak Bobby. Selamat pagi, Pak Andi. Silakan, Pak Andi. Perbuatan tidak menyenangkan itu dihapus, karena itu kan definisi daripada perbuatan tidak menyenangkan itu kan sangat tidak jelas ya. Kalau kita tidak senang dengan seseorang, ya adukan lantas bagaimana kalau apa itu sih, Pak? Untuk wacana penghapusan pasal pencemaran nama baik, Pak? Oh iya, itu juga. Pencemaran nama baik ini kan juga relatif ya. Itu pasal yang benar-benar banyak digunakan oleh orang untuk menjatuhkan seseorang juga, ya. Terus kemudian yang bapak yang terakhir bilang Mahkamah Konstitusi juga untuk mengeluarkan wacana untuk penghapusan pasal apa namanya hukuman mati. Saya agak kesini situ ya, karena Mahkamah Konstitusi kan juga mahkamah koruptor itu, agak susah kita untuk meyakini kerja mereka. Itu aja, terima kasih Pak Andi. Pak Tono, selamat siang. Oke, okay, Mbak Dena. Saya Dona, Pak. Ya, silakan komentar ya. Okay. Gini Mbak Dona, saya melihatnya kalau pencemaran nama baik dihapus ya, itu nggak pas. Kita kurang setuju. Karena nanti siapapun kita pejabat itu mudah sekali difitnah tanpa data. Jadi tidak ada nanti yang difitnah itu melakukan counter-attack dengan mengatakan nama baik dia dicemarkan. Jadi kita menghargailah asasi manusia itu. Jadi kalau sampai menghapuskan pencemaran nama baik di satu KUHP itu sebenarnya memperparah kondisi. Bahkan akan banyak sekali yang komentar menyerang orang dengan kita itu mudah sekali. Dan itu tidak menghargai orang ataupun pejabat yang memang dia belum bersalah atau tersangka sudah mulai diserang, bebas menyerangnya, Pak. Kasihan nanti ya publik ini. Makasih sementara. Terima kasih Pak Tono. Kita ke Pak Henry, selamat siang. Yang saya nggak mau panjang lebar, Mbak ya. Pencemaran nama baik itu kan untuk mereka menak akrobat, Mbak. Para pejabat-pejabat kita ini yang suka akrobat. Coba kalau kita kayak kecil ini nggak ada yang kayak begitu-begitu, Mbak. Mereka aja mau cari sensasi itu pejabat-pejabat kita udah maling mereka. Itu aja, Mbak. Makasih. Terima kasih Pak Henry.